jangan bersedih dalam menghadapi cobaan hidup tiada henti. Jangan kau lari dalam menghadapi, pastilah nanti menjadi arti. Jangan salahkan siapa-siapa atas segala yang engkau rasa. Coba tenang sejenak, lepaskan pikiran. Tuhan itu ada. Bila saja setiap manusia mensyukuri semua yang ada, kita akan merasa penuh rasa cinta. Kita pun bahagia. Oh, oh. Mensyukuri semua yang ada, kita akan merasa penuh rasa cinta. Kita pun bahagia. Shalala. Jangan bersedih, tenangkan hati. Coba tenang sejenak, lepaskan fikiran.